بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فالمؤلف يلفت نظرنا إلى هذا maka المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى memalingkan pandangan kita kepada perkara ini. Annahu kanan nasu fi amanin wa fi imanin wa fi aqidatin wahidatin wa ala manhajin wahidin wal amru mustaqimun, yaitu bahwasanya manusia dahulu berada di dalam keamanan dan berada di dalam keimanan, berada di dalam satu akidah dan di atas satu manhaj, dan perkara agama ini lurus. Hatta ja'atil fitnatu wa tafashshat ba'da dhalika, hingga datanglah fitnah dan tersebarlah fitnah setelahnya. Bada'at fitnatul khawariji thumma fitnatul rawafidhi wal ghulati minhum, mulailah fitnah orang-orang khawarij, kemudian fitnah orang-orang syiah rafidah dan orang-orang ekstrim di antara mereka. Al-Khawariju qatalahum Aliyun wa qatalahum wa baqiya minhum baqaya. Orang-orang Khawarij, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu memerangi mereka dan membunuh mereka, dan tersisa di antara mereka orang-orang yang tersisa. Walghulatu minar rafidati ahraqahum aliyun ihraqan radiyallahu anhu wa baqiya hadad da'u. Dan orang-orang ekstrim dari kalangan orang-orang syiah rafidah, Ali radhiyallahu anhu membakar mereka, dan penyakit ini masih tetap ada. Wa ba'da muddatin ja'at fitnatul Mukhtar ibn Abi Ubaidin alladhi tazahara bil Islami. Dan setelah beberapa waktu datanglah fitnah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid yang menampakkan dirinya dengan Islam. Wa tadhahara bil ghirati ala alil baiti, dan ia menampakkan kecemburuan terhadap ahlul bait. Wajahada wa nadala lil akhdhi bi sa'ril Husaini wa ahlil baiti. Ia berjihad dan membela ahlul bait dalam rangka membalas dendam Al-Husain dan ahlul bait. Thumma kashafa haluhu. Kemudian tersingkaplah keadaannya. Wa idza bihi zindiqun yad'i an-nubuwata. Ternyata ia adalah seorang zindiq yang mengaku sebagai nabi. Wa yad'i annahu yanzilu 'alaihi al-wahyu. Dan ia mengklaim bahwasanya turun kepadanya wahyu. Wa huwa syi'iyun zindiqun. Dan dia adalah seorang syiah zindiq. Waja'at ba'dahu fitnatul Ja'd ibn Dirhamin. Thummal Jahmu bin Safwana. Dan datang setelahnya fitnah Al-Ja'ad bin Dirham, dedengkot sekte Jahmiyah. Kemudian Al-Jahm bin Safwan. Wahakadha ila al-Qawiyat. Dan demikian seterusnya sampai menguatlah fitnah tersebut. Kanat fil awwali fi takhaffin wa fi tasatturin. Pada awalnya fitnah Jahmiyah berada dalam ketersembunyian dan dalam ketertutupan. Ahlul bid'i la yastati'una an yu'linu ra'yahum. Para ahlul bid'ah tidak mampu menampakkan pendapat mereka. Hatta sa'au fi iqamati daulatin lahum. Sampai-sampai mereka berupaya untuk mendirikan daulah bagi mereka. Faqamat lahum daulatul ma'muni. Lalu tegaklah bagi mereka daulah kekuasaan al-ma'mun. Nabbahana fima sabaqa hatta kanatit tabaqatur rabi'atu fi khilafati bani fulanin inqalaba az-zamanu. Al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memperingatkan kita dalam penggalan matan yang telah berlalu hingga tabaqah yang keempat dalam kekhalifahan Bani Fulan, zaman pun berbalik. Kulna, kami katakan, qad yafhamu ba'dun nasi anna hadha ahdu Bani al-Abbasi wa anna zamanan qalaba fi ahdihim. Bisa jadi sebagian manusia memahami bahwa zaman yang dimaksud ini adalah masa Bani al-Abbas dan bahwasanya zaman berbalik di masa mereka. Walakin wallahu a'lamu ma yaqsidu illa ahdal ma'muni. Akan tetapi wallahu a'lam, tidaklah Al-Imam Al-Barbahari maksudkan kecuali masa Al-Ma'mun. Fa fi ahdil Mansuri bada'at tadharul fitnatu qawiyatan walakin qadallahu 'alayha biqatli Abi Muslim minal Khurasani. Karena di masa Al-Mansur mulai nampak fitnah menguat, akan tetapi Allah Ta'ala memadamkan fitnah tersebut dengan terbunuhnya Abu Muslim Al-Khurasani. Wa tabi'ahu Ibnul Mahdi, dan anaknya Al-Mahdi mengikutinya, anak dari Al-Mansur yang bernama Al-Mahdi mengikutinya. Fakana yatatabba'u zanadiqata wa yaqtuluhum. Al-Mahdi dahulu mengejar orang-orang zindiq dan membunuh mereka. Jazahumallahu khairal jazai. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka dengan balasan yang terbaik. Wa kana ar-rasyidu yaqtulul zanadiqata. Dan dahulu Rashid pun membunuh orang-orang zindiq. Ar-rasyidu huwa ibnul Mahdi. Ar-rasyid adalah putra Al-Mahdi. وَجَاءَ الْمَأْمُونُ فَقَتَلَ أَخَاهُ الْأَمِينَ وَقَامَتْ دَوْلَتُهُ وَقَوِيَتْ شَوْكَةُ الْفُرْسِ وَفِيهِمْ زَنَادِقَةٌ. Dan datanglah Al-Ma'mun, lalu ia membunuh saudaranya yaitu Al-Amin, dan tegaklah kekuasaannya dan menguatlah kekuatan orang-orang Persia, dan di antara mereka ada orang-orang zindiq. Wa dhaharat fikratul jahmiyati hadihi ala aidihim. Dan nampaklah pemikiran orang-orang Jahmiyah ini melalui tangan-tangan mereka. Wa kana laha unasun aqwiya'u fid daulati yansurunaha. Dan tatkala itu pemikiran Jahmiyah memiliki orang-orang yang kuat di dalam kekuasaan yang menolongnya. Faqamat daulatuhum, maka tegaklah kekuasaan mereka. Wada'awun nasa ilal qawli bi khalqil qur'ani badi'a zibat'in. Dan mereka mengajak manusia untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk sebelum segala sesuatu. Wa qatalu man lam yastajib wa sajanu wa fasalu minal wadhaifi. Dan mereka orang-orang Jahmiyah tersebut membunuh orang-orang yang tidak mau menyambut ajakan mereka dan memenjarakan mereka serta memecat mereka dari pekerjaan-pekerjaan mereka. wa haramun nasa minal khairil kathiri, dan mereka menghalangi manusia dari banyak kebaikan. Kama asyaral muallifu ila hadha, sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala akan hal ini. Fakanal muslimu la ya'malu ala nafsihi wa malihi wa hayatihi illa man tabi'ahum. Maka tatkala itu seorang muslim tidak merasa aman terhadap dirinya, hartanya dan kehidupannya kecuali yang mengikuti mereka orang-orang Jahmiyah. Lihada asyara annahum aghrawun nasa bid dunya bit targhibi wat tarhibi. Karena inilah al-Imam al-Barbahari rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya mereka orang-orang Jahmiyah tersebut memotivasi manusia dengan dunia, dengan dorongan dan ancaman. Fadda'ifu yakhafu min sawlatihim, maka orang yang lemah takut akan kekuasaan mereka orang-orang Jahmiyah. Wattami'u ya'wi ilaihim bisababi ma'indahum minad dunya min manasiba wa min jahin wa min malin. Dan orang yang rakus terhadap dunia pergi menuju mereka orang-orang Jahmiyah tersebut disebabkan apa yang ada pada mereka dari dunia berupa jabatan, kedudukan dan harta. Qala wa kathura ad-du'atu ila ghairi sabilil haqqi wal jama'ati wa waqa'atil mihanu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan banyak orang yang mengajak kepada selain jalan kebenaran dan al-jama'ah, dan terjadilah fitnah-fitnah. Ya'ni al-mihnatu hadhihi al-mashhuratu, yaitu fitnah ini masyhur. Wa yaqulu fi kulli syai'in mihnatul qatli was-sijni hadhihi kanat fi khalqil qur'ani. Dan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, terjadi fitnah dalam segala sesuatu. Fitnah pembunuhan dan pemenjaraan, semua ini disebabkan karena ucapan Al-Quran makhluk. Wa yumkinu al-mihnatu bil-idha'i fil-nafsi wal-mali wal-ardi bisabab intishari hadihil bid'i allati asbahal ghalibu fi hadhal ahdi kullun yad'u ila bid'atihi. Dan mungkin saja fitnah tersebut dalam bentuk gangguan terhadap diri, harta dan kehormatan. disebabkan tersebarnya kebid'ahan-kebid'ahan ini yang mayoritas di masa ini, yaitu di masa Al-Ma'mun dan setelahnya beberapa waktu, kebanyakan orang masing-masing mengajak kepada kebid'ahannya. Qauluhu fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu wala ashabuhu. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, muncul fitnah dalam segala sesuatu yang Rasulullah alaihi salatu wassalam maupun para sahabat beliau tidak pernah mengucapkannya. Ya'ni hadha yu'attilu sifati wa hadha yaqulu bi khalqil qur'ani wa hadha yad'u ila ar-ra'yil ghali wal qiyasil fasidil ba'idi anil haqqi wa ila sa'irid da'awati. Yaitu yang ini meniadakan sifat-sifat Allah, yang ini mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yang ini mengajak kepada pendapat yang melampaui batas dan kias yang rusak yang jauh dari kebenaran, dan ajakan-ajakan yang lainnya. Wa hadha kharijun yasullu sayfahu ala fikrihi al-khabifi. Dan yang ini orang yang berpemahaman khawarij mencabut pedangnya di atas pemikirannya yang buruk. Fattakhadhatil bid'u laha ashkalan wa alwanan. Maka kebid'ahan-kebid'ahan mengambil bentuk-bentuk dan warna-warnanya. Fawajadat ma yu'ayyiduha wa yushajji'uha fi hadzal 'ahdil munharifi. Maka kebid'ahan-kebid'ahan mendapati perkara-perkara yang menguatkannya dan mendorongnya di masa yang menyimpang ini, yaitu di masa Al-Ma'mun, Al-Wafiq dan Al-Mu'tasim. Hatta qala, sampai-sampai Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa waqa'atil mihanu fi kulli syai'in lam yatakallam bihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu wala ashabuhu wad'au ilal furqati. Dan muncullah fitnah-fitnah dalam segala sesuatu yang Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya tidak pernah mengucapkannya, dan mereka para ahlul batil mengajak kepada perpecah belahan. Ja'a ilmul kalami wal mantiqi wal falsafati wal kalamil farighi. Datang ilmul kalam, ilmul mantiq, ilmul filsafat, dan omong kosong. Fahada lam yatakallam bihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu wala ashabuhu lam yatakallam bishay'in minal bid'i. Maka perkara-perkara ini Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau tidak pernah mengucapkannya. Beliau tidak pernah mengucapkan sesuatu pun dari kebid'ahan-kebid'ahan. Wahasha Rasulullah alaihi salatu wassalamu wahasha ashabuhu. Dan tidak mungkin Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan kebid'ahan. Tidak mungkin pula para sahabat beliau. Ma indahum illa al-wahyu, al-Qur'an wa sunnatu. Tidak ada di sisi mereka Rasul dan para sahabah melainkan wahyu, Al-Qur'an dan sunnah. Wa fihi mal huda wan nuru wat tahdhiru minal bid'i wad dalalati wa zammuha wa anna kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin fin nari. Dan di dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat petunjuk dan cahaya serta peringatan dari kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan dan celaan kepadanya, dan bahwasanya setiap kebid'ahan merupakan kesesatan dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Amma ahlul bid'i wad-dalali fa inna kulla firqatin tantahilu bid'atan aw bid'an wa tara annaha al-islamu wa tudallilu man yukhalifuha bima fihim ahlus sunnati wal jama'ati. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, maka sungguh setiap golongan menganut sebuah kebid'ahan atau kebid'ahan-kebid'ahan, dan golongan tersebut memandang bahwa kebid'ahan-kebid'ahan tersebut adalah Islam, dan golongan tersebut menghukumi dengan sesat orang-orang yang menyelisihinya dengan di antara mereka terdapat ahlus sunnah wal jamaah. Di antara orang-orang yang menyelisihi mereka terdapat ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.